Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Khodhu fillahi rahiman rahimakumullah. Kita masuk pada nawakid tsaniyah. Pembatal yang kedua dari pembatal-pembatal keislaman setelah poin yang terbesar dan berbahaya yaitu syirik. Yang kedua yaitu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Termasuk pembatal keislaman yaitu barang siapa yang dia menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara. Dia menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang perantara di sini adalah perantara syirkiyah, kufriyah. Bukan perantara syar'iyah. Sehingga dia meminta kepadanya, yad'uhum, meminta kebutuhannya, hajatnya, rezekinya, keselamatannya. Ataupun wayas'aluhum syafa'ah, meminta syafaat kepada yang dijadikan perantaranya. Wa yatawakkalu 'alaihim, bertawakal kepadanya, menyandarkan urusannya, keselamatannya. Ataupun menyandarkan dari berbagai macam bahaya mampu ditolak kepada perantaranya. Maka yang sejenis ini, perantara-perantara seperti ini, kafara ijma'an, dianggap kafir pelakunya secara ijma', secara ijma'. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang makna wasithah, jamaknya wasa'ith, mafa'il, jamak taksir, sighah muntaha jumu'. Makna wasithah ma yatawassalu bihi ila syai, ma yatawassalu bihi ila syai, yang akan menyampaikan kepada sesuatu, yang akan menyampaikan kepada sesuatu. Maka ini disebut wasithah, atau nama lainnya wasilah, nama lainnya wasilah, yang akan menyampaikan kepada sesuatu. Tanya. Yang terkenal dalam hukum fikih, yang namanya wasithah atau wasilah, laha hukmul maqasid, memiliki hukum sesuai dengan yang ditujunya, memiliki hukum sesuai dengan yang ditujunya. Yang ditujunya tadi ma yatawassalu bihi ila syai, sesuatu yang akan menyampaikan kepada yang lainnya, kepada sesuatu, perkara yang akan menyampaikan kepada sesuatu. Sesuatunya ini apa? Apakah wajib atau sunnah atau makruh atau haram? Maka perkara tersebut terhukumi sesuai dengan yang ditujunya, dengan syai'nya ini. Ya, dengan syai'nya. Oleh karena itu, jikalau syai'nya ini, ya, perlu difahami tadi bahwasanya wasithah atau wasilah ma yatawassalu bihi ila syai', perkara yang akan mengantarkan kepada sesuatu, ya, perkara yang akan mengantarkan kepada sesuatu. Tayyib. Sesuatunya ini umpamanya haram, maka perkara tersebut haram pula. Ya. Kalau ada perkara yang akan menyampaikan kepada keharaman, maka perkara itu haram. Seperti HP, ikhwati fillah, HP asalnya mubah, tetapi kalau dia yatawassalu bihi ila syai al-muharram, menyampaikan dengannya kepada sesuatu yang haram, perantara tersebut jadi haram juga. Bentuk tadi Facebookan untuk melihat wanita-wanita yang bukan mahram, ya, Ataupun yang lainnya dari perkara-perkara ma'asi, maka perkara ini jadi haram sesuai dengan yang ditujunya, sesuai dengan syai'nya ini, bagai syai' al-muharram. Atau perkara tersebut yatawassalu bihi ila syai' al-wajib, perkara yang akan menyampaikan kepada perkara yang wajib, sesuatu yang wajib, seperti HP ya. Ini karena tadi HP ini hukumnya bisa bermacam-macam, perkara yang mubah hukumnya bisa bermacam-macam karena dia wasilah, wasilah perantara saja, tinggal dilihat yang ditujunya itu apa ya. Yang ditujunya apa, tujuannya untuk apa perkara wasilah tersebut, maka hukumnya sesuai dengan yang ditujunya ya. Jikalau dengan HP tersebut akan menyampaikan sesuatu yang wajib, di antaranya talabul ilm ya, tafaqquh fid din, terlebih di daerahnya enggak ada ustaz, enggak ada ahlul ilm yang dia bisa bertalaqqi menimba ilmu padanya ya, maka dengan dia memiliki HP, memiliki Android ya, yang di sana ada RII, merupakan wajib karena akan menyampaikan kepada sesuatu yang wajib, tafaqquh fid din. Tayyib, sudah difahami ini namanya wasithah atau wasilah yang akan menyampaikan kepada sesuatu, maka dia hukumnya melihat kepada sesuatu itu apa, apakah sesuatu yang wajib, sesuatu yang mubah, sesuatu yang haram, sesuatu yang makruh, sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang syirik. Tayyib, seperti rental, rental bus boleh-boleh saja, mubah ya. Tetapi kalau seandainya rental mobilnya ini, busnya ini menyampaikan ila syai'i muharram, pada sesuatu yang haram, apa itu yang haram? Yang haram ziaratul kubur, ghairu masyru'ah, ziarah kubur yang tidak disyariatkan, yang cuma namanya saja ziarah kubur, tapi ada hakikatnya su'alul kubur, du'a'ul kubur, hakikatnya meminta, berdoa kepada kuburan. Baik, maka rentalnya dia, bisnya atau mobilnya, ini wasilah yang akan menyampaikan kepada keharaman, maka terhukumi dengan hukum haram pula ya, sesuai dengan tujuannya. Bisa dimaklumi, difahami, ini wasilah ya, ini berjalan pada hukum muamalat dan juga ibadat ya. Baju hukumnya mubah ya. Beli baju, koleksi baju mubah, asal jangan sampai israf ya, israf melampaui batasan ya, melampaui batasan, sudah cukup umpamanya ya, tetapi karena ada model baru ya, dibeli, setiap model baru dibeli, ini namanya israf, tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada ya. Innallah la yuhibbul musrifin, Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan. Tayyib, tidak sesuai dengan hajatnya, kebutuhannya. Maka hukum seseorang membeli baju itu dilihat akan menyampaikan kemana ketika dia membeli baju ya. Apakah dengannya yatawassadu bihi ila syai al-wajib, dengan dia membeli baju itu akan menyampaikan sesuatu yang wajib, seperti sitrul aurah, menutupi auratnya, atau dalam rangka zina, perhiasan, berdandan ketika dia hendak menghadap Allah SWT. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian hendak sholat, hendak ke masjid. Tanya, berpenampilan yang terbaik ketika menghadap Allah Jalla Jalaluh, seperti itu. Maka jika tujuannya seperti ini ya, terhukumi dengan dia membeli bajunya ini sebagai syai' yang wajib. sesuatu yang wajib, sesuatu yang wajib. Tetapi kalau dia membeli bajunya ini untuk tafakhur, ya, berbangga-bangga, atau syuhrah, ketenaran dengan baju tersebut, wajib, maka terhukumi pada syai yang makruh minimalnya. Minimalnya bisa jadi yang haram seperti itu. Dan antum bisa kiaskan yang lainnya, ya, bisa dikiaskan yang lainnya, ya, beli samurai, beli golok, pedang. Kalau itu untuk jihad fisabilillah, jihad yang disyariatkan, jadi wajib hukumnya, karena akan menyampaikan kepada yang wajib. Tetapi untuk merampok, mencuri, menzalimi kaum muslimin, bisa menjadi haram hukumnya dalam membeli barang tersebut. Tayyib. Itu secara, ya, bahasa dari makna wasithah. Adapun secara syar'i, wasithah yang dilarang tentunya di sini tiada lain man ja'ala bainahu wa bainallah wasithatan fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Itu barang siapa yang dia menjadikan antara dia dengan Allah SWT perantara dalam rangka mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka ini sebagai wasithah yang dilarang. Dan ini yang diinginkan dalam pembahasan ini, sehingga dengannya sebagai pembatal keislaman. Karena Allah SWT tidak sama dengan makhluknya, yang mereka mensejajarkan, menyamakan Allah SWT dengan makhluk. Ya, tashbihul khaliq bil makhluk, menyerupakan Allah SWT dengan makhluk, menganggap Allah seperti raja yang butuh perantara, ya, dari ajudan-ajudannya, wakil-wakilnya, untuk menyampaikan kebutuhan rakyatnya kepada penguasa. Maka ini adalah tentunya pelecehan, hinaan yang aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT zat yang maha tidak butuh dengan itu semua. Ya, ana aghna syuraka wa an syirki. Ya. Allah SWT sebutkan, aku paling tidak butuh terhadap tandingan. Ya. Yang seseorang berbuat syirik dengannya. Faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Sehingga barang siapa yang dia berbuat syirik bersamaku, ya, memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah SWT, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Ini dalam hadis qudsi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi sahih, dalam sahih Muslim. Atau dalam sahih yang lainnya apa? Dan di sini sahih. Demikian pula apa yang telah kita lalui bahwasanya wasithah terbagi dua. Ya. Telah kita lalui dalam pembahasan qaidah arba'. Di sana ada wasithah wasilah syar'iyyah dan wasithah wasilah syirkiyah. Hal ini disebutkan pembagian ini oleh Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau yang berjudul Al-Wasitatu Bainal Haqqi Wal Khalqi, perantara antara Al-Haq Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Khalq dan makhluknya. Maka Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala membagi dua perantara tersebut. Ada perantara syari'iyah dan ada perantara syirkiyah. Perantara syariah tiada lain yaitu al-wasithatu yatawassalu biha ila ma'rifati ma aradahu Allah jalla wa ala li'ibadihi. Di antaranya yaitu mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah SWT kepada hambanya. Wa yaradah, dan diridhai oleh Allah SWT. Maka melalui siapa? Melalui jalur siapa dalam kita mengetahui apa yang Allah inginkan dari diri-diri kita, apa yang Allah ridai terhadap diri-diri kita? Melainkan hal itu min wasitatir rusul, melalui perantara-perantara para rasul. Sebagaimana yang Allah SWT nyatakan di surat An-Nisa, rusulan mubasyirin mundzirin li'alla yakuna 'ala Allahi hujjatan ba'da ar-rusul. Rusulan mubasyirin mundzirin, bahwasanya para rasul diutus oleh Allah SWT memberikan kabar gembira, janji-janji Allah SWT tentang pahala bagi ahli tauhid, pahala bagi orang yang melakukan ketaatan. Lilladina ahsanu al-husna, bagi orang yang berbuat baik, kebaikan jannah Allah SWT. Faman ya'mal mithqala dzarratin aw man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan juga wa mundzirin, memberi peringatan yang seyogianya seorang hamba intibah, perhatian terhadap apa yang Allah ingatkan, peringatkan terhadap masing-masing kita. Apa fungsinya Allah SWT mengutus mereka para rasul? Li'alla yakuna 'alallahi hujjatan ba'da ar-rasul. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallah, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar manusia mereka tidak berhujjah, tidak beralasan di sisi Allah SWT setelah diutusnya para rasul, ya, yang menyampaikan kepada kita, kepada umatnya, apa yang diinginkan Allah SWT dan apa yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita akan tahu, mengetahui, ya, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridai, akan mengetahui hak-hak Allah, akan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT melainkan dari jalannya para rasul, ya, yang tentunya Allah SWT mengutus utusannya yang diutus kepada umat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para rasul dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasaid syar'iyah, sebagai perantara-perantara syar'i untuk menghubungkan antara kita dengan Allah SWT dalam beribadah kepada Allah SWT, sehingga benar apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan sesuai dengan keridhaan Allah SWT. Wa min dzalik, dan termasuk pula wasitah syar'iyah, humul ulama, para ulama, kata Syekhul Islam, dan ulama warasatul anbiya, karena para ulama adalah pewaris para nabi, yang dengan melalui mereka pula kita mengetahui agama kita, mengetahui tafasil syariah, rincian-rincian syariat, sehingga mereka pun teranggap sebagai wasitah syariah fi tablighil haqqi, dalam menyampaikan al-haq, menyampaikan perkara-perkara yang seyogianya hal itu kita amalkan di kehidupan dunia ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga jangan sampai seseorang istighna binafsihi, merasa cukup dengan dirinya, la yahtaji ilal ulama, tidak butuh kepada para ulama yang membimbingnya, yang mengarahkannya. Tayyib. Sebagai da'bullah alaina, ya, bimbingan Allah SWT kepada kita untuk kita mengembalikan perkaranya kepada ahlul ilm. Para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Itu semua tiada lain bimbingan untuk kita mengembalikan perkaranya kepada ahlul ilm, para ulama, dalam rangka kita mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu bukan mimbab at-taqlid, semata-mata mengikuti tanpa mengetahui alasan dalil yang benar dari mereka. Sehingga kalam ulama sebagai bimbingan, ya, sebagai petunjuk, petua dalam kita memahami syariat ini, dalam kita memahami dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak dijadikan hujjah dengan sendirinya. Aqwalul ulama la yuhtajju lahu, yuhtajju lahu. Kalam ulama yuhtajju lahu wa la yuhtajju bihi. Ucapan para ulama itu dijadikan hujjah jikalau muwafaqah bin nusus, ya, serasi, selaras, sejalan dengan nas, sehingga dengannya sebagai bimbingan tafsir dari nas yang ada. Oleh karena itu dijadikan hujjah. Wala yuhtajju bihi, tidak dijadikan hujjah dengan sendirinya, ya, ucapan para ulama tidak dijadikan hujjah dengan sendirinya, seolah-olah mengalahkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak. Tapi yuhtajju lahu, dijadikan hujjah jika mau sesuai dengan dalil. Ya, tentunya antum teringat perkataan Imam Malik, ya, bahwasanya kullun minna yu'khadhu wa yutraku min qawlihi. Masing-masing kita itu bisa diambil, bisa ditinggalkan perkataannya. Ya. Diambil jika lo muwafaqatul dalil, muwafaqatul nusus, sesuai dengan dalil, sesuai dengan nas, dan ditinggalkan jika lo mukhalafatul dalil, ya, menyelisihi dalil, menyelisihi nas. Tajib. Sehingga demikian pula dengan ucapan para ulama, tidak dijadikan hujjah. Yang terkadang seseorang lebih percaya dengan perkataan seorang ulama ketimbang dia memaparkan apa yang dikatakannya dengan dalil. Memaparkan, menyamakan, menimbang dengan dalil. Oleh karena itu, slogan yang sering diingatkan di kalangan ahli sunnah, bahwasanya ar-rajul yuzanu bil haqqi wal haqqu yuzanu bir rajul. Seseorang itu ditimbang dengan al-haq, ya. Seseorang siapapun dia, ya, bukan tentunya kita intiqas, menganggap kurang kepada para ulama, tetapi ini yang dijadikan prinsip ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya seseorang itu ditimbang dengan al-haq, dipaparkan kepada al-haq sesuai apa atau tidak perkataannya, perbuatannya dengan al-haq. Fayuqban, maka jika sesuai diterima, diamalkan. Tidak sebaliknya, bahwasanya al-haq itu ditimbang dengan rajun, dengan si fulan, si allan, berarti apa yang keluar dari dia, apa yang diamalkan oleh dia itu benar. Tidak. Tetapi justru dia yang harus ditimbang, ya, disejajarkan dengan al-haq. Jika lo sejajar, sama, sesuai, selaras, maka diambil. Ini sikap yang harus dimiliki, sehingga dengan itu seseorang tidak terjatuh ke dalam ta'assub, fanatik kepada seseorang, senantiasa insaf dalam menimbang, ya, adil dalam menimbang. Taib. Bainar rijal, di antara para rijal. Demikian pula di kalangan para ulama. Taib. Seorang memiliki sikap yang tegas. Ya, siapa di antara mereka ulama-una, para ulama kita yang berjalan di atas al-haq, dan siapa yang mereka melenceng dari al-haq? Tanya. Ini kembali kepada permasalahan wasitah syar'iyyah. Adapun wasitah syirkiyah, sebagaimana kita sebutkan tadi dalam makna yang diinginkan dalam pembahasan ini oleh Syekh rahimallahu taala, itu man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Barang siapa yang dia menjadikan perantara antara dia dengan Allah SWT untuk mendapatkan manfaat, menolak madarat, maka ini termasuk wasithah syirkiyah. Baik yang dia jadikan perantara itu para malaikat atau para nabi ataupun orang saleh ataupun para ulama, ya, maka ini sebagai wasithah syirkiyah yang tentunya mereka tidak ridha dengan apa yang mereka jadikan seperti itu. Oleh karena itu, ya, tujuan-tujuan mereka dalam menjadikan makhluk-makhluk yang mulia tadi, para malaikat, para nabi, ya, para ulama, para salihin, para siddiqin, sebagai wasitah untuk mendatangkan manfaat, ini dianggap sebagai wasitah syirkiyah. Ya, yang banyak kita mendengar bagaimana mereka menjadikan wasitah antara mereka dengan Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam salawat nariyah. Ya. Itu semua berisikan tentang wasithah. Perantara, mereka meminta bismin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, litafrijil qurabat, untuk menghilangkan kesulitan yang ada pada mereka. Wal ghumum wal humum. Wasyadaid, ya, kesedihan, kegentingan, ya, kesengsaraan, kemelaratan, ya, mereka meminta wasilah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan syair-syair yang lain, ya akramal khalqi, ya, banyak dari hal itu yang menunjukkan, ya, sebagai wasilah syirkiyah. Dan tentunya para nabi tadi tidak rela dengan apa yang mereka jadikan, ataupun kepada para malaikat, orang-orang saleh, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ma'ruf di tengah-tengah mereka, yang mereka jadikan sebagai wasithah, perantara, penengah, utusan yang akan menyampaikan hajat mereka, kebutuhan mereka kepada Allah SWT menurut anggapan mereka, ya, menurut anggapan mereka. Maka hal ini telah kita lalui dalam Qaidul Arba, yang mana perantara itu sendiri yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab, ya. Mereka sendiri yang diminta dari kalangan nabinya, malaikatnya, ya, orang salehnya, para syuhada, para salihin, para siddiqin, mereka pun mencari wasitah, ya. Terlebih dalam ayat ini khusus al-jin, ya, jin yang dipinta oleh mereka sendiri sedang mencari perantara, sedang mencari kedekatan kepada Allah SWT. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, ya, bagaimana dipinta oleh orang-orang yang di belakangnya, padahal mereka sendiri sedang berupaya, berusaha untuk melakukan ketaatan, untuk mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah, ya, menunjukkan meminta kepada sesuatu yang kurang, ya, menjadikan perantara kepada sesuatu yang tidak sempurna, karena mereka sendiri sangat-sangat butuh, sangat-sangat membutuhkan untuk dapat beramal, ya, berbuat taat, beribadah yang dengannya akan mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian orang-orang yang di belakangnya dari kalangan manusia itu sendiri, ya, imam manusia dengan manusia atau manusia dengan jin, mereka menganggap perantaranya itu sebagai orang atau sebagai sosok yang sudah diterima di sisi Allah, ya, sudah mengklaim, memastikan perantaranya ini sebagai orang-orang yang diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Ya'adhan billah. Oleh karena itu, yang seperti ini kafara ijma'an, dikafirkan secara ijma'. Bagaimana tidak dikafirkan secara ijma'? Allah SWT yang telah mengkafirkannya, ya. Dalam ayat yang telah kita lalui di surat Az-Zumar, ayat yang ketiga, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هَؤُلَا. Dalam surat Az-Zumar, ikhwan, surat Az-Zumar, siapa yang ingat? ketika mereka beribadah kepada selain Allah SWT, atau kita sebutkan dulu dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah SWT sendiri yang mengatakan apa yang mereka perbuat itu syirik, kekufuran, ya, kekufuran. Tanya. Demikian pula di surat Az-Zumar, Allah nyatakan perbuatan mereka ketika mengambil perantara kepada selain Allah SWT dengan alasan ya liyukarribuna ilallahi zulfa, kami menjadikan perantara-perantara tersebut untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Ya, perantara tersebut kata mereka fungsinya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tetapi apa kata Allah SWT? Allah bantah mereka. Inna Allah yahkumu fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah SWT yang menghukumi apa yang mereka perselisihkan, perbuatan yang mereka lakukan, sehingga Allah SWT tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim dan kafar, yang menunjukkan apa yang mereka perbuat itu zalim, tidak sesuai tempatnya, ya, tidak layak, ya, tidak tepat, bukan sebagai wasiatah syariah tetapi kufriyah, dan juga kafar, apa yang mereka perbuat itu kekufuran. Tayyib. Wattakhidhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Tayyib. Sehingga bentuk mereka jadikan perantara-perantara tersebut sebagai wasilah perantaranya, perkesnya, ya, tukang merkes, ya, kalau di Sunda ini dinamakan tukang merkes, artinya apa, menyampaikan, ya, dengan cara apa, membakar kemenyan, ya. Kenapa mereka membakar kemenyan? Keyakinannya kemenyan ini kan berasap, ya, di asapnya ini sampai ke atas, sampai ke Allah kata mereka, ya. Yang membakar kemenyan ini disebut wasitah. Kemudian apa, memakai alat juga tadi, kemenyan, agar kebutuhannya itu nyampe melalui asap ini kepada Allah SWT, ya. Sebagai mu'taqad syirkiyah, kufriyah, ya, tukang rekes dan yang lainnya, ya, yang akan menyampaikan hajat seseorang kepada Allah Jalla wa'ala. Allah SWT tidak butuh tentang hal itu tadi, ya, ana agna syuraka ani syirki, tidak butuh dengan perkara tersebut. Qad sami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir. Inna Allah sami'un, inna Allah sami'un basir. Baik. Menunjukkan kesempurnaan ilmu dan pendengaran Allah SWT, ya, kesempurnaan pendengaran dan penglihatan Allah SWT, ya, sampai ditafsirkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala bentuk kesempurnaan. Dan tentunya apa yang ditafsirkan oleh beliau itu tidak ada apa-apanya, artinya kesempurnaan pendengaran dan penglihatan Allah SWT lebih dari itu, ya. Ini gambaran kecilnya saja, bentuk kesempurnaan, gambaran kecil, ya, bukan berarti itu menunjukkan kesempurnaan yang hakikatnya, tidak. Gambaran kecilnya, Allah SWT yasma' kulla aswatin wa hajatin, maha mendengar seluruh suara dan seluruh kebutuhan, ya, suara apa saja, ya, seseorang butuh apa saja, semuanya terdengar oleh Allah SWT, baik itu yang ada di langitnya ataupun yang di buminya, semuanya terdengar oleh Allah SWT. Dan juga maha melihat meskipun di kegelapan malam, ya, semut hitam yang ada di kegelapan malam, di atas batu hitam, di tengah padang Sahara, ya, itu menunjukkan kecil saja dari kesempurnaan ilmu Allah SWT. Dan kesempurnaan Allah SWT itu lebih daripada itu, penggambarannya ini tidak bisa digambarkan dengan kita. Tayyib. Sehingga menunjukkan di sini kesempurnaan pengetahuan dan penglihatan Allah SWT tidak butuh kepada perantara. Ya. Tidak butuh kepada perantara dalam hal itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Jika bentuk seseorang menjadikan perantara, ya da'uhum, berdoa kepada perantaranya, meminta tadi. Ya. Sebelum mereka berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada perantaranya agar menyampaikan hajat kami. Ya. Apa kata mereka? Balighma qasidana. Itu. Ya, sampaikan katanya tujuan kami. Ya, keinginan kami, hajat kami. Ya dan billah. Ya, menganggap Allah SWT itu tidak mendengar, tidak melihat, ya, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan. Tanya. Itu semua adalah salawat syirkiyah, ya, kufriyah, yang seandainya kaum muslimin mengetahuinya, tentunya mereka harus menjauhinya, ya, jangan mengamalkannya. Ataupun wa yas'aluhum syafa'ah, meminta syafa'at, ini pun sama. Demikian pula tawakal kepadanya, kepada mereka. Ini semua tidak dari bentuk-bentuk menjadikan perantara-perantara yang syirik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kalau ada tambahan ya, tentang perkara ini kita tambahkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi.